نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا. Pancar luaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah Sendang Sumber Sahabat, dan Anda masih berada di ajangnya Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Tema kita kali ini adalah tiupan trompet yang kedua di saat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat, kita berada masih di ajangnya tanya jawab ya. Untuk sahabat masih, Anda masih punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Buya. Baik, kami buka kesempatan yang ingin bertanya melalui via telepon di 0231-252-2549. Baik, kita angkat telepon ketiga yang sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Imron di Penggung. Baik, dengan sahabat Imron di Penggung. Silakan langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, kami menanyakan jika seseorang mempunyai hutang di bank, kemudian belum sempat orang tersebut melunasi semua hutang-hutangnya, keburu meninggal. Asal menurut kebiasaan ataupun peraturan di bank, jika seseorang meninggal itu dengan secara otomatis utang-utangnya akan dianggap lunas karena ditanggung oleh pihak asuransi. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah ahli waris dari orang yang meninggal tersebut sudah tidak lagi mempunyai tanggung jawab untuk melunasi utang-utang tadi gitu Bu ya? Mungkin itu saja Bu ya yang kami tanyakan. Mohon penjelasannya dan terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Imran di Penggung yang sudah bertanya. Silakan langsung dijawab ya. Baik. Subhanallah. Permasalahan yang pertama adalah berurusan dengan dunia bank konvensional yang ada bunga, ada ribanya. Maka itu adalah sebuah kesalahan, harus segera tobat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jika meninggal dalam keadaan dia tidak tahu, sudah terlanjur masuk ke situ, lalu berkeinginan untuk bayar, semoga Allah mengampuninya. Amin. Dan yang lainnya, ayo kita berusaha menjauh dari itu semuanya. Kemudian ada cara mengasuransikan. Sama asuransi yang tidak islami pun, asuransi yang tidak islami tidak diperkenankan. Itu tidak diperkenankan karena tidak jelas transaksinya seperti apa. Jadi di sini harus kita pahami, dosa itu ada dua macam. Dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Manusia. Baik. Riba yang dilakukan oleh seorang hamba, bahasanya adalah saling rela. Artinya kalau saling rela itu adalah tidak ada dosa di antara manusia. Tapi di sini ada dosa kesalahan kepada Allah. Ya. Baik. Adapun masalah pembebasan itu artinya yang terbebas hanya urusan dengan manusia. Misalnya dari pihak bank membebaskan karena sama bank sudah diasuransikan. Artinya pihak bank tidak akan menuntut, dan ini kerelaan dari pihak bank. Artinya dengan manusia. Dan memang sudah selesai urusan dengan manusia. Tapi ingat, urusan kita tidak hanya dengan manusia. Kita punya tapi dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Adapun yang telah meninggal dunia, kita doakan semoga Allah mengampuni. Tapi kita jangan main-main seperti itu. Iya. Baik. Adapun keluarga tidak perlu lagi membayar karena memang sudah tidak dituntut untuk membayarnya. Selesai. Tapi ketahuilah, semuanya harus takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, subhanallah, mungkin dengan keluarga tidak dituntut untuk membayar, akan tetapi bukan tidak mustahil ya untuk bagi keluarga untuk mungkin bersedekah diniatkan agar bisa menjadi pengampunan dosa bagi orang yang sudah meninggal. Karena memang sudah terlanjur melakukan kesalahan. Jika kesalahan itu ada hitungannya di hadapan Allah, akan tapi dia mau meninggal dalam keadaan beriman. Mungkin waktu itu sudah pengen toh. Mungkin dia adalah orang yang ngerti ya. Banyak kok di antara kaum muslimin yang setelah mendengar hukum semacam itu tidak perlu membantah yang ada di dalam hatinya bagaimana meninggalkan. Bahkan bukan seorang yang berurusan dengan bank, tapi bekerja di bank dengan gaji tinggi, dengan sukarela. Adalah iman yang membawa. Subhanallah, ya, baiknya semoga dimudahkan ya untuk urusan-urusan seperti itu. Baik, Bu ya. Kita akan beranjak untuk menjawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS. Biar ini ada pertanyaan dari sahabat hamba Allah di Tegal, 7865. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salam barik alaih. Buya dan Umi yang kami hormati, saya hamba Allah dari Tegal mau tanya, apakah orang tua yang sudah meninggal bisa menasihati anaknya yang masih hidup? Soalnya setiap kali saya melakukan kesalahan, orang tua saya yang sudah meninggal itu selalu marah-marah sama saya dan mengingatkan saya dalam mimpi. Sebaliknya, jika saya sedang berbuat baik, orang tua dalam mimpi terlihat baik semua sama saya. Bahkan jika saya lagi baik, ibu saya pernah memeluk saya dalam mimpi dengan mengatakan ini adalah anak saya. Saya mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih Buya dan Mui atas jawabannya. Alam yang berbeda, tidak akan terjadi komunikasi antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal dunia, kecuali karena karomah. Subhanallah. Karomah, karena mulianya yang hidup atau mulianya yang meninggal yang mati, ya, dunia. Sehingga ada orang, diceritakan dalam riwayat yang sahihah, ada orang yang senang sholat. Sehingga di dalam doanya nanti kalau meninggal pengen bisa sholat terus di dalam kubur. Di dalam kubur. Padahal tidak ada taklif, tidak ada beban kewajiban. Tidak ada beban kewajiban untuk sholat. Tidak, tinggal memetik buah. Akan tapi setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang salat, bahkan ada ingin tawaf, dan setelah itu dikembalikan oleh Allah untuk bertawaf terus, karena ibadah baginya adalah kenikmatan. Tapi ini karomah. Tapi pada dasarnya adalah kalau orang meninggal dunia, dia berurusan di alam barzah, enggak urusan dengan kita. Mungkin ibu Anda adalah seorang yang salehah, waliyah, seorang yang sehingga diberi oleh Allah karomah. Ya kan? Maka bisa yang demikian itu. Akan tapi kaidah umumnya, selain daripada itu, ya enggak bisa menasihati. Enggak bisa menasihati. Kalau ya, jadi ya sudah selesai kisahnya. Nasihat-nasihat yang ditinggal dalam ucapan-ucapan terdahululah yang hendaknya kita dengar. Tapi jika ada yang demikian itu, bisa saja itu bab karomah karena solehahnya beliau. Baik. Tapi jangan dijadikan itu kaidah sebagai sandaran hukum, Bu ya. Jadi mimpi adalah mimpi baik. Kita ngelihat hal yang baik-baiknya saja, Bu ya. Nanti yang dikhawatirkan adalah Anda hanya mengandalkan nasihat dari ibu. Dari ibu, iya. Setelah ibu enggak tampak, berarti bolehlah Anda melakukan banyak kesalahan, iya, setelah itu. Benar-benar. Setelah itu apa? Buktinya ibu diam saja kok. Enggak marah. Biasanya saya mimpi lalu Anda teruskan. Marah. Jadi tidak boleh jadikan sandaran. Baik. Baik, subhanallah. Dan sudah, alamnya berbeda. Tapi alamnya berbeda, alam barzah dengan alam dunia. Iya, iya. Alam barzah itu tidak terikat dengan materi. Adapun beliau menyaksikan sih iya. Karena kata Imam Malik, alamnya, arwahnya itu mutlaqah, tidak terikat dengan materi. Iya, iya. Artinya apa? Orang yang telah meninggal dunia bisa melihat semua yang ada di dunia ini. Ini dengan alamnya, tanpa terikat dengan materi. Caranya bagaimana? Jangan tanya. Artinya bisa melihat Jakarta dan Mekah dalam waktu yang bersamaan. Kalau kita kan, karena kita terikat dengan materi, kalau kaki menginjakkan di Indonesia, kita tidak bisa melihat Mekah. Tapi bagi orang yang rohnya tidak terikat itu, jadi bisa melihat semuanya sama. Iya, kayak gitu. Baik, bisa melihat Amerika, Indonesia, Saudi dalam waktu yang bersamaan. Baik, Bia. Subhanallah, Bia. Baik, Bia, terima kasih Bia atas jawabannya. Dan ini ada tapi dengan cara pandang yang beda. Antara hak dan batil, bukan pandangan syahwat. Misalnya, sampai suatu ketika ada seorang anak perempuan berkata, kalau ibu saya melihat saya, malu dong kalau saya lagi, mohon maaf nih, hubungan dengan suami saya. Enggak, tidak melihat urusan syahwatnya. Tapi orang tua dia melihat amal baik. Karena seorang istri yang berbuat baik kepada suaminya, maka saat itu dilihat oleh orang tuanya sebagai sebuah kebaikan. Ya. Karena di situ bukan alam syahwat lagi. Ya, alam syahwat di dunia seperti itu ya. Baik. Subhanallah, terima kasih atas jawabannya, Wiya. Dan ini ada pertanyaan dari sahabat Anwar di Tulungagung. Melalui via FB Radio Ku ya. Bu ya, saya mau tanya kiat-kiat agar kita fokus dan khusyuk di dalam sholat, Bu ya. Baik, sepertinya beliau di samping mendengar radioku, tapi mendengar langsung Samara FM 96,2 FM yang ada di Tulungagung. Khusyuk dalam sholat, yang namanya khusyuk itu pemberian dari Allah, gak bisa dibuat-buat. Kalaupun Anda dengan mengerutkan dahi, menundukkan kepala, bersedekap dengan lebih kencang, lalu tidak bergerak, bukan berarti Anda sudah khusyuk hati Anda. Itu khusyuknya jasad. Khusyuk itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba seseorang di dalam melaksanakan ibadah khusyuk begitu saja. Tiba-tiba seperti itu. Maka yang pertama dan utama adalah banyaklah memohon kepada Allah yang memiliki hati Anda. Ini karena ini benar-benar wahbi, pemberian dari Allah, enggak bisa dibuat-buat. Tapi setelah kita memohon kepada Allah, yuk kita mengambil cara atau sebab-sebab lahir yang menjadikan kita bisa khusyuk. Yang pertama adalah senantiasalah Anda di saat melakukan sholat, memang waktu hanya khusus untuk sholat. Jangan nyambi. Biasakan saya waktu sholat untuk sholat. Bayangkan kalau sholat sambil nunggu toko, giliran ada orang pembeli gimana? Bingung ya. Atau lagi nonton sinetron, na'udzubillah. Di saat ada pesan yang lewat, melakukan sholat. Belum selesai sholatnya, pesannya mulai lagi. Sinetronnya mulai lagi, dan seterusnya. Bingung ya, sambil nunggu HP, nunggu telepon. Sambil sholat, HP-nya masukkan ke saku. Memang tidak ada suara, tapi ada getar. Keganggu atau tidak? Keganggu banget ya. Memang singkirkan semuanya yang menjadikan hati kita bakal, terganggu. Itu yang ya. Pertama, yang kedua. Yang ketiga adalah jangan terburu-buru. Di dalam menuju sholat. Di dalam menuju sholat. Jangan terburu-buru dalam menuju sholat. Nah, kemudian setelah itu jangan buru-buru saat tidak keluar dari sholat. Di saat mukaddimah dan penutupnya ini benar, maka nanti di tengahnya ini akan benar. Sebab kalau orang itu lihat di dalam sholat, kalau mikir mau keluar sholat, itu yang dipikir mana? Kantor, kunci mobil, kunci motor. Itu karena di dalam sholat yang dipikir adalah apa? Setelah sholat. Setelah buru-buru sehingga dibatasi sholat ini dengan pagar-pagar. Pagarnya apa? Sholat sunnah. Setelahnya adalah zikir. Setelahnya sholat sunnah. Sholat sunnah lagi. Ini sudah memagari. Jadi agar yang namanya sholat itu ada bisa-bisa khusyuk, karena apa? Diberi mukaddimah-mukaddimah ini. Setiap orang yang memastikan dirinya harus sholat sunnah ba'diyah, kemudian berzikir, kira-kira habis sholat mikirnya apa? Mikir sandal, mikir kunci, atau mikir sholat, ibadah lagi? Ibadah mikir lagi, ibadah. Jadi tidak berkepikiran yang macam-macam. Makanya ini, jadi jangan buru-buru di dalam melakukan sholat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah termasuk mulai dari cara berwudunya itu, jangan buru-buru. Dan mukaddimahnya ini Buya, biasanya Buya minta dinasihatin juga nih Buya. Kaum wanita tuh kan kadang pakai mukenahnya lebih ribet, pakai alat sholatnya lebih ribet daripada kaum laki kan Buya. Karena kan harus nutup aurat sempurna. Nah kadang tuh begitu sholat sudah dimulai, mukenah mau cepet-cepet dipakai, akhirnya kadang keceplosan ngomong Buya kepada imamnya, tunggu-tunggu dulu, jangan buru-buru gitu. Itu dibolehkan gak sih Buya? Baik, berbicara orang sehat itu akan berbicara dengan orang yang bisa diajak bicara. Jadi kalau ada yang ngajak bicara dengan sesuatu yang tidak biasa diajak bicara, bukan, itu namanya orang gila. Jadi orang gila. Dan jadi, kadang memang sering pertanyaannya sering muncul ya, soalnya kadang refleks iya, seperti itu ya. Betul. Jadi ya memang tidak seperti itu. Jadi kalau ya sudahlah, sesampainya, sangejar-ngejarnya, kejarlah itu. Jangan sampai ngajak bicara, tunggu loh, sebentar lagi. Ya Allah, ini udah itu. Baik, kita anak kecil. Memang biasanya banyak kaum ibu seperti itu. Iya, Bu. Karena macam-macam yang dipikirin oleh seorang ibu, ada masakan, ada ini. Nah, itu yang ketiga, apa tadi? Tidak terburu-buru. Yang keempat adalah berusaha untuk bisa memahami apa yang dibaca. Sebab hakikat khusyuk bukan khayalan. Iya, ya. Ada satu pelatihan, enggak tahu di mana tempatnya, ada informasi salat khusyuk, tapi diajak khayal, Isra Mi'raj. Kayak melambung ke atas langit, bukan seperti itu. Ya. Jadi hakikat khusyuk dijelaskan oleh para ulama adalah menghayati apa yang kita baca. Kalau kita membaca surat tentang neraka, ya hadirkan neraka agar kita merasa tahu. Surga pun demikian. Masalahnya tuh banyak yang nggak paham kan Bu ya. Nah itu yang pertama dulu. Berusaha untuk memahami. Lah kalau ternyata dia termasuk orang yang tidak paham bahasa Arab sama sekali, apakah dia tidak ingin belajar sedikit demi sedikit? Memahami makna Fatihah saja. Satu tahun nggak bisa misalnya. Sebenarnya bisa kalau ada kemauan. Ada kemauan. Dan jika ternyata belum bisa untuk sampai derajat renungan, Imam Haddad mengajari. Imam Haddad, barangkali saudara yang dari Tulungagung, Imam Haddad tuh yang punya Rotibul Haddad yang kita baca di majlis Karangrejo sebelum acara pengajian. Imam Haddad mengajari, kalau belum bisa merenung khusyuk dengan merenungi tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang kita baca atau baca yang kita baca, maka pertama kali hendaknya kita melangkah kepada menghayalkan lafad-lafadnya dulu. Kayak tulisannya di depan kita. Alhamdulillah. Artinya apa? Itu adalah langkah pertama untuk melupakan toko, melupakan tanaman, melupakan kendaraan itu. Jadi langkahnya adalah kalimat hurufnya itu. Hurufnya yang kita baca, yang kita bisa membaca. Alhamdulillah. Itu adalah mengalihkan. Daripada kita ingat toko lalu ingat ini. Ini awal. Jadi paling yang jelas kita harus sibuk dengan apa yang kita baca. Apakah kita merenungi, menghayalkan lafadznya dulu, kemudian setelah itu kita merenungi maknanya. Kan itu yang jelas itu langkah-langkah. Jadi tujuannya untuk merenungi ayat-ayat Al-Qur'an atau bacaan zikir yang ada di dalam. Kalau terkadang kita hadirkan ini Bu ya kayak gambaran bahwa ya Allah betapa besarnya Engkau, segala puji, terus kami tuh hina-hina, lalu kita hadirkan merendahkan diri kita sendiri, kalau itu bagaimana? Ya enggak apa-apa kalau ada sangkut pautnya dengan dengan ayat. Tidak artinya di dalam mulai proses dari mulai berdirinya, rukunya, sujudnya, itu ada proses laum ala nafas gitu ya. Jadi disesuaikan. Disesuaikan dengan yang dibaca. Karena dia akan membaca sesuatu. Kalau disebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia kebayang tentang kesehatan yang diberikan, ilmu yang diberikan. Ingat segala puji bagi Allah. Kemudian ingat Maliki Yaumiddin yang memberikan memberi keadilan kepada kita nanti. Dan seterusnya. Itu bisa. Makanya sampai dikatakan tidak khusyuk. Kalau ayatnya bicara tentang surga, dia kok ingat neraka, itu sudah enggak khusyuk. Subhanallah. Dan itu baik. Jadi disebut tentang Muhammadur Rasulullah, tidak hadir Rasulullah, ya itu bukan khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah nyambungkan hati dengan apa yang dibaca. Itu saja. Ya, kalau misal gini Bu ya, kita pengen bermakmum. Jadi empat hal ya tadi, cara untuk khusyuk baik terus. Dan kalau misalnya kita pengen berjamaah gitu Bu ya, cuma bacaan imam kita tuh ngebut banget Bu ya. Terkadang kita masih dalam sholat tuh kan ada mukadimah iftitah gitu tuh Bu ya. Lah iftitah dia sudah ruku gitu, kita belum fatihah, belum ini. Nah itu gimana Bu ya, maksudnya untuk mengatasi memang apakah himbauan bagi imam-imam yang itu, sebaiknya himbauan para imam itu adalah tidak buru-buru di dalam melakukan sholat. Cuman ada sebagian imam, memang ada orang memangnya cerita-cerita terdahulu, itu kan cerita dulu. Ada satu wali besar sholatnya cepat ngebut begitu, karena bagi dia adalah waktu berkah, dia sudah. Tapi itu kan orang-orang khusus, bukan dia orang itu. Tidak usah ngaku-ngaku karena saya cepat, karena apa saya wali, keramat saya itu sebenarnya sudah satu Al-Qur'an khatam. Cuman memang kita prasangka baik kepada orang juga perlu. Akan tapi ketahuilah bahwa kalau sholat tolong jangan ngebut-ngebut. Iya, Bu ya, baca pelan-pelan sendiri kan. Bu ya juga pernah menjelaskan membaca per kalimat-kalimat berpisah itu sendiri-sendiri usaha Bu ya. Dan sunnah bahkan membaca surat Al-Fatihah antara fasal dengan fasal. Itu lebih bagus al-faslu. Fasal itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nafas. Itu lebih sunnah daripada bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan disambung. Sah Bu ya. Akan tapi mana lebih utama? Berpisah-pisah. Satu namanya al-faslu khairun minal wasli, sehingga dikatakan namanya al-faslu, memisah-misah itu lebih bagus daripada menyambung. Biarpun menyambung secara qiraah adalah benar. Baik. Nah, makmumnya, kalau makmum menemukan imam buru-buru itu ya sudah tahu kalau itu sifatnya imam ngebut, ya langsung saja tidak usah baca iftitah ya. Jadi, tapi kan kepengen dapat sunnahnya gitu. Tapi kalau baca sunnah lalu fardunya ketinggalan bagaimana nanti? Begitu. Iya, Bu ya. Maka jangan imamnya ya diingatkan yang baik agar pelan-pelan. Iya, Bu ya. Subhanallah, insyaallah Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawaban-jawabannya tadi. Semoga kiat-kiat untuk bisa sholat khusyuk bisa diamalkan ya oleh sahabat siapa tadi yang bertanya dari Tulungagung. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya, masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi kayaknya masih cukup deh Bu ya kalau kita menjawab satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari sahabat Ririn ya. Ini sahabat Ririn di Cirebon Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salim barik alaihi. Semoga Bu ya dan keluarga Al-Bahjah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bu ya, semua amal perbuatan meski seberat darah pun akan diberi balasan. Jika dosa yang sudah diampuni, apakah akan ada juga di amal catatan kita? Karena meski sudah bertaubat, bayang-bayang dosa atau kesalahan yang kita perbuat masih ada Bu ya. Jazakallah. Baik, subhanallah. Dosa yang sudah diampuni tidak akan disebut dan tidak akan tampak. Subhanallah. Tidak di barzah, tidak di padang mahsyar. Dosa yang sudah diampuni selesai. Seperti tidak ada dosa. Maka ayo kita mengadu kepada Allah untuk mohon ampun. Jadi kalau sudah diampuni selesai. Makanya sebagian para kekasih Allah seperti Ma'is pernah terpleset dalam zina. Beliau ingin disiksa di dunia saja agar dihapus oleh dihapus Allah nanti di akhirat. Karena di akhirat sangat pedih. Maka saat ini mumpung kita di dunia, yuk mencari keridhaan Allah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang kita lakukan itu untuk menghapusnya bagi ahli iman ada dua. Ada tiga cara. Jadi dosa yang dilakukan oleh ahli iman ada tiga cara akan dihapus oleh Allah pada akhirnya. Yang pertama adalah dihapus begitu saja oleh Allah karena permohonan ampun kita yang terus menerus. Yang kedua, ya mungkin karena keteledoran kita dalam beristighfar, dihapus oleh Allah tapi diberi penyakit, dihukum di dunia. Kelihatannya ini kita nggak mau juga ya. Iya, Bu, nggak mau. Dihukum di dunia, tapi di akhirat tidak dihukum lagi. Lah kalau belum di penyakit atau ujian-ujian yang lain gitu, Bu. Kalau belum diampuni oleh Allah di dunia, belum diampuni oleh Allah di dunia, maka saat itu pun akan diambil oleh Allah kapan? Mulai di alam barzah hingga di akhirat nanti. Pun pada akhirnya juga di. Tapi berat, jangan ngendeng. Oh, kalau begitu akhirnya kan masuk surga. Iya. Iya, akhirnya masuk surga tapi kan dicuci dulu, Bu ya. Dan waktunya sangat mengerikan, panjang. Maka jangan mengendeng. Jangan dianggap remeh. Tapi yang jelas ahli iman akan diangkat ya, oleh Allah. Makanya cara pengangkatannya ada tiga tadi. Diampuni langsung oleh Allah karena permohonannya atau karena dia adalah seorang yang ahli ibadah, dia diampuni oleh Allah atau memang diampuni Allah dengan diberi ujian. Ujian. Di dunia. Sebagai ampunan. Nah, kalau belum dua-duanya ini, sementara dia melakukan dosa, belum diampuni oleh Allah, belum dihapus, belum dihukum oleh Allah di dunia, maka tinggal nunggu di akhirat. Nah, jangan nunggu yang terakhir ini. Na'udzubillah. Sangat pedih di akhirat nanti. Maka mumpung di dunia ini, yuk kita ngambil yang pertama, minta ampun kepada Allah yang banyak. Cari sebab-sebab pengampunan. Mulai dari sedekah sebab pengampunan. Mohon ampun kepada Allah sebab pengampunan. Berbuat baik kepada manusia sebab pengampunan. Berpuasa Asyura sebab pengampunan. Jadi cari sebab pengampunan. Agar dosa itu habis menghadap kepada Allah. Kita manusia berdosa. Tapi ternyata menghadap kepada Allah, di catatan kita bersih, dihapus semuanya. Subhanallah. Tidak akan diseksa oleh Allah. Tidak di dunia, ujian, tidak di akhirat. Ujian atau pesakit yang ujian dari Allah itu hendaknya tidak disuudoni, Bu ya. Baik, untuk diri sendiri. Nah, maaf, ini kebetulan ingat. Adapun musibah penyakit yang menimpa diri, hendaknya kita tafsiri bahasanya itu adalah karena dosa kita. Karena dosa kita. Tapi kalau kita melihat penyakit dan musibah kepada orang lain yang beriman, awas. Derajat, jangan berkata itu dosa-dosamu. Karena kesombongan kau tahu, bisa saja itu adalah pengangkatan derajat. Makanya jika tertimpa musibah di sebuah negeri dan mereka adalah kaum muslimin, jangan katakan, oh dasar banyak dosa. Orang Aceh banyak dosa, semuanya banyak kena tsunami. Orang Jogja ini loh, kalau tsunami gara-gara dosa, Cirebon pun sudah harus ditumpahkan tsunami. Karena di Cirebon juga banyak orang berdosa. Jadi makna yang kita fahamkan, yang harus kita fahami bahwa di saat melihat musibah menimpa orang lain, yuk kita khusnudan. Semoga ini pengangkatan derajat. Subhanallah. Dan kalau menimpa kita katakan karena kita banyak dosa. Kadang seorang kebalik. Di saat bertubi-tubi mendapatkan musibah lalu berkata, dosa apa hingga saya dihukum Allah kayak begini? Dosa apa? Memangnya ente malaikat? Ente nabi tidak pernah dosa sampai ngomong itu? Pernah enggak dengar kalimat kayak gini? Sering, Bu ya. Dosa apa kok sampai saya dihukum begini? Sampai ngadep Bu ya, salah apa saya sampai oleh Allah dihukum begini? Ibu enggak pernah punya salah. Masya Allah, ibu ini nabi kayaknya ya. Jadi kadang kita kurang sadar. Tapi kalau nilai orang lain gua bahkan kadang tidak segan-segan mengungkit amalnya, Bu. Saya sudah sholat, saya sudah begini, tapi masih itu diuji kayak begini. Yang diterima oleh Allah adalah jika amal itu diungkit. Apalagi disebutkan di depan manusia. Husnudzon kepada Allah ya sahabat. Karena setiap yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat atau berupa ujian, semuanya adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Baik ya, subhanallah ya. Suatu pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada pagi yang penuh barokah ini, Bu ya. Semoga ini bisa menjadi permulaan untuk membuka hari dengan melakukan hal-hal yang baik, yang akan nantinya menjadi kemudahan kita kelak di akhirat ya sahabat ya. Baik Bu ya, bil barokah Bu ya. Sebelumnya kita tutup dengan doa Bu ya. Kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin. Sehingga di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, tidak punya beban kita untuk melangkah menuju surga. Amin. Sehingga kita bisa menjadi golongan orang yang berjalan seperti kilat. Amin. Bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala kemaksiatan, merindukan kita untuk ketaatan, mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya di dunia ini. Amin. Dan tidak ada hukuman di dunia dan tidak ada hukuman di akhirat. Amin. Tidak ada hukuman di dunia, tidak ada hukuman di akhirat. Amin. Yang ada adalah karunia dari Allah dan pengampunan dari Allah subhanahu wa taala untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dan semua pejuang-pejuang yang ada di radio ini dan di radio-radio yang merilai ini semuanya. Amin, amin. Dan para pendengar semuanya, keluarga para pendengar semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladdallin. Amin. Alhamdulillah alamin. Subhanallah sahabat ya, tidak terasa sudah waktu 1 jam setengah berlalu ya, dan kita sudah mempelajari banyak hal yang sudah kita ambil ya, sudah kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Semoga menjadi pertemuan yang penuh barokah ya, dan akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah, dan semakin menjadikan kita beriman kepada hari akhir yang sudah dijanjikan oleh Allah dan sudah diinformasikan atau diberitahukan oleh Rasulullah kepada kita semua. Dan sahabat, semoga kita semua menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama bersama kami selama 1 jam setengah ini. Dan mohon maaf ya sahabat ya, jika ada salah-salah kata atau salah sikap. Ya mungkin kalau sikapnya gak kelihatan sahabatnya, tapi mungkin dari ucapan ada yang kurang serak didengar oleh sahabat semuanya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Innal insan al-insan mahalul khata'a wa nisyan ya sahabat ya, tempatnya salah dan lupa. Maka kami mohon maaf atas semua kekurangan. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailabil alamin, sahabatku, baru saja kita dengerin Bunda dan Umi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.